الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد فلا عدول لأهل السنة والجماعة أما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم. قال شيخ الفوز نبيه الله تعالى أي لا ميل لهم ولا انحراف عن ذلك. أهل السنة دا berpaling dan tidak menyimpang dari jalannya para mursalun, dari apa yang dibawa oleh para rasul. Balhum muktafuna atharahum, bahkan ahlu sunnah mengikuti atharnya para rasul. Musadi'una bi anwarihim, mengambil cahaya dengan anwar, cahaya risalah mereka. Amin dalik, diantara yang diboleh para rasul dan diikuti, diambil oleh sunnah wal jamaah para rasul adalah isbatu sifatil kamali lillah, menetapkan sifat-sifat sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tanzihuhu amma la ilaku bihi, dan mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Fa inna rasulah qad qarraru dhalika al-asr al-azim, karena para rasul telah mentakrir pokok yang agung ini. Wa amma da'ur rasul, adapun musuh-musuh para rasul, fa innahum qad 'adalu 'an dhalik, mereka telah berbalik menyimpang dari jalan para rasul. وقوله فإنه الصراط المستقيم, karena apa yang diwahyukan para rasul adalah surat mustaqim, ta'lilun liqali pada udud dari sunnah. Ini ta'lil, penyebutan illat, sebab kenapa harus sunnah tidak berpaling dari jalan para rasul, karena jalannya para rasul adalah surat mustaqim. Ya li'anna majabil mursalun wa sirat mustaqim, kenapa yang dibawa oleh para rasul adalah sirat mustaqim. Wa sirat mustaqim huwa tariqul mu'tadilul ladhi la ta'adduda fihi wa lankisam. Sirat mustaqim adalah sirat, jalan yang lurus, yang tidak berbilang, yang tidak terbagi, hanya satu. Huwa madhkur biqawli ta'ala min surat al-fatihah ihdinas siratal mustaqim wa qawlihi wa an hadha siratal mustaqim fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili wa huwa alladhi nad'u Allah bi kulli raq'atin min salawatina an yahdiyana ilayhi. Dialah jalan yang kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di setiap rakaat di salat kita, minta agar kita diberikan petunjuk kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim surat alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada berapa faedah? Yang pertama, kata para ulama kita, as-sirat ada siratun hissi, ada siratun ma'nawi. As-siratu ada sirat ma'nawi, ada siratun hissi. As-siratun sirat ma'nawi adalah apa yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wala raiba, wala raiba أنما كان عليه رسول الله وأصحابه علما وعملا وهو معرفة الحق وتقديمه وإيثاره على غيره هو الصراط المستقيم ولا ريب tidak ada keraguan, tidak ada keraguan أنما كان عليه رسول الله Anna makan alaihi Rasulullah wa ashabuh, bahwasanya apa yang telah dijalani oleh Rasulullah dan para sahabatnya, ilman wa amalan, dalam ilmu dan amal, wa huwa ma'rifatul haqqi wa taqdimuhu wa itharuhu ala ghairihi, yaitu mengetahui al-haq, mengenal al-haq dan mendahulukannya, mengutamakannya atas lainnya. As-siratul mustaqim, itulah siratul mustaqim. As-siratul mustaqim adalah apa yang telah dijalani Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah diikuti dijalani oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini siratun ma'nawi, yakni apa yang telah dibawa, dijalani, diamalkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Adapun siratun hissi, itulah sirat alamat di jahannam, yang ada di atas jahannam, yang ada di atas jahannam. Ya, siratun ma'nawi ada apa yang dikatakan Mutamiyah rahimahullah ta'ala, ma jabil mursalun, apa yang diwahyukan Rasul adalah sirat mustaqim. Siratun ma'nawi adalah sirat, yakni apa yang telah dijalani, diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah sirat ma'nawi. Adapun siratun hissi, yakni jembatan yang ada di atas jahannam. Kata para ulama kita, فبحسب استقامة العبد على صراط معنوي تكون استقامته على صراط حسي. فبحسب استقامة العبد على صراط المعنوي تكون استقامته على صراط الحسي. Kata beliau, sesuai, sebanding dengan istiqamahnya seorang hamba dalam syarat ma'nawi, dalam mengamalkan syariat Allah, mengikuti jalan Rasulullah, maka sebanding dengan itulah keistiqamahan dia ketika melintasi syarat di atas jahannam. Semakin dia kokoh di atas syarat ma'nawi, di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin dia kuat dan berpegang dengan syarat ma'nawi, apa yang diwahyukan Rasulullah SAW, maka semakin kokoh, ya semakin cepat, semakin mudah dia melintasi syarat di atas jahannam. Ini yang pertama, syarat, ya, ada syarat ma'nawi, ada syarat hissi. Kemudian yang kedua, siratun ma'nawi hanya satu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa anna hadha sirati mustaqim fattabi'u, jadi disebut dengan mufrad, wa anna hadha sirati, Mufrad karena jalan Allahnya satu, sirat mustaqimnya satu. Fattabi'un wa la tattabi'u subul. Fatafarraqu bikum an sabili. Maka ikutilah sirat tersebut. Ya, jangan ikuti jalan-jalan yang lain, yakni kebidahan, syahwat wal bidah was subuhat. Ya, karena seakan jika sampai demikian maka kalian akan terlepas, terperanting dari jalanku, dari jalan Allah, ya, dari siratul mustaqim. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, ad-dawa'i, faktor-faktor penyebab yang bisa menghempaskan seorang dari siratul mustaqim itu banyak. Wala tattabi'u subul. Subul banyak. Ya. Dan intinya kepada dua, yaitu as-subuhat dan as-syahwat al-muharramah. Subhat dan syahwat al-muharramah. Barakallahu ta'ala siratul ladzina an'ama Allahu 'alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin. Itulah jalan orang-orang Allah berikan kenikmatan kepada mereka dari kalangan nabi, siddiqin, was-shuhada was-salihin. Kata Syekh Shalih Fauzan rahimahullahu taala, ay anna as-sirata mustaqim alladhi jabir mursalun fi i'tiqad wa ghairihi wa salakahu wa sunnahu jamaah wa siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yani sirat mustaqim, jalan yang lurus yang dibawa oleh para rasul dalam akidah dan lainnya dan telah ditempuh oleh sunnah jamaah, itu juga adalah jalannya orang-orang Allah Ta'ala berikan nikmat. Ya la ay anamallahu 'alaihim malin amuttaq hatta al-wattasil bi sa'adatil abadi, yaitu kenikmatan Allah berikan kepada mereka adalah nikmat yang mutlak, yang sempurna, yang terus bersambung sampai kebahagiaan yang abadi di jannah. Wahum alladzina amarana Allahu an nad'uhu ya ayyahdiyana tariqahum. Mereka lah yang kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan hidayah ke jalannya mereka. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa mereka? An-nabiyyin was-siddiqin was-suhada was-salihin. Fahula asnaful arba' hum ahlu hadhihi ni'mati mutlaqah. Empat golongan ini mereka lah orang-orang yang telah mendapatkan nikmat yang sempurna. Wahum yang pertama adalah an-nabiyyun, jam'un nabi. Wahum alladhina ikhtassahum Allah bin muwatihi wa risalatihi. Mereka lah orang-orang yang telah khususkan mendapat menjadi nabi, menjadi rasul, dapat wahyu sebagai nabi dan rasul. Wa taqaddama ta'rifuhum, dan telah lewat ta'rif mereka. Qala as-siddiqun, jamu siddiq, wahu al-mubadil bisidq wa tasdiq. Mereka yang mendapatkan puncak kejujuran dan pembenaran. Ayyal mubalik bilid kiyati Rasul sallallahu alaihi wasallam maka malil ikhlas lillahu, yang mendapatkan kedudukan yang puncak dalam kedudukannya kepada Rasul bersama dengan sempurnanya keikhlasan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala yang kedua adalah as-suhada, jamu syahid, wal maqtul fi sabilillah, yaitu mereka-mereka yang meninggal di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sumya bidzalika dikatakan mereka suhada, li'annahu mashhudun lahu bil jannah, karena telah bersaksikan masuk surga. Wa li'anna al malaikata rahmah, dan karena para malaikat rahmah tasyhadah mempersaksikannya. Nah, asyuhada itu ada tiga kelompok. Yang pertama adalah syuhada'u di dunia wal akhirah, wa huwal maqtul fi sabilillah. Mereka syuhada di dunia dan di akhirat. Di dunia mendapatkan hukum sebagai syuhada, ya, tidak dimandikan jenazahnya, dikubur dengan pakaian. Nah, di akhirat nanti mendapatkan keutamaan syuhada, dan mereka adalah orang-orang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syuhada fil akhirah dun ahkami dunia, yang mereka mendapatkan pahala syuhada di akhirat tapi tidak dihukum dunia. Ya, di dunia tetap mereka dimandikan, tetap dikafani seperti hal yang lain. Ya, mereka orang-orang yang mati tenggelam, meninggal dunia karena tenggelam, ya, karena penyakit taun, karena melahirkan. Yang ketiga adalah syuhada di dunia dan akhirah. Ya, mereka yang dianggap syahid di dunia tidak di akhirat, karena dia meninggal dalam keadaan mencuri ghanimah, meninggal dalam keadaan sedang lari dari medan laga, medan perang. Orang menganggapnya sebagai syahid, ya, padahal dia meninggal dalam keadaan melakukan dosa-dosa besar. Nah, maksud dalam ucapan beliau ini adalah syuhada, syuhada yang pertama, syuhada fil akhirah wa dunia. Qala salihun, ya musalih, wa huwa al-qa'im hukmillahu ibadihi, itu orang-orang yang menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah, iya, orang-orang yang telah berikan nikmat kepada mereka, yakni an-nabiyyin, as-siddiqin, was-suhada, was-salihin. Nah, wallahu a'lam bishawab.